Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah merahmati, menyayangi, mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga kepada kita semua, kita tanpa terkecuali telah dicurahkan oleh Allah kepadanya rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan kita tidak pernah tahu apakah rahmat yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu lebih sedikit dibanding apa yang Allah berikan kepada orang lain. Berhusnudzanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena berburuk sangka kepada manusia saja tercela, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Banyak sekali manusia dihinggapi oleh penyakit. Dia merasa rahmat Allah kepada orang lain jauh lebih besar daripada rahmat Allah kepada dirinya. Kenapa begitu? Kita berhadapan dengan Allah, kenapa begitu kita bermuamalah kepada Allah? Kenapa kita selalu merasa Allah lebih sayang orang lain daripada diri kita? Kenapa kita tidak mencoba dan mencoba untuk selalu merasakan Allah lebih sayang saya daripada orang lain? Banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada saya yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Ambil satu contoh. Di pagi ini Allah telah berikan kita pertolongan untuk bangun sebelum subuh. kemudian berwudu, kemudian pun kita sholat malam, walau hanya dua rakaat, kemudian kita mendengarkan azan dan bergerak ke masjid, dan kemudian kita sholat subuh dua rakaat, sebelumnya kita isi dengan zikir, istighfar, membaca Al-Quran, berdoa. Setelah sholat subuh kita pun duduk di majelis ilmu, berusaha mendapatkan ketenangan, ketentraman, keteduhan hati sampai menjelang terbitnya matahari. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa sholat dua rakaat. Bagi yang sholat subuh berjamaah lalu duduk beribadah kepada Allah sampai terbitnya matahari lalu sholat dua rakaat, ia akan Allah berikan pahala haji dan umroh. Apa yang kita lakukan di pagi ini, tidakkah Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada ratusan juta umat Islam yang ada di Indonesia? Tidak semua orang bisa bangun sebelum sholat subuh, bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Allah telah memilih kita untuk menjalani, melaksanakan apa yang Ia ridhoi dan Ia cintai seperti yang sekarang ini, di mana kesempatan itu hanya secuil kecil dari umat Islam Indonesia yang diberikan Allah kesempatan untuk itu. Nah, mungkin sebagian mereka sholat subuh ke masjid, namun setelah itu pulang. Karena bertahan sendiri di masjid, duduk sampai terbitnya matahari tanpa ada kawan dan teman, berat. Tanpa ada kegiatan, berat. Namun Allah mudahkan semua itu untuk kita di pagi hari yang berbahagia ini, di subuh yang berbahagia ini. Kenapa kita tidak melihatnya, ya Allah, betapa besar nikmat yang Kau berikan kepada aku di pagi ini yang tidak Engkau berikan kepada jutaan manusia di Indonesia tercinta. Apa yang Anda katakan ini hanya satu contoh dari ribuan contoh yang bisa kita tampilkan ke permukaan, yang kalau seandainya kita sejenak bermenung untuk bertafakur, sejenak berdiam diri untuk bertadabbur, kita akan lihat banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Marilah saudaraku, marilah saudariku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Dan jangan bersu'udzon kepada Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Hanya orang-orang yang tidak tahu siapa Allah, karena tidak belajar siapa Allah dan bagaimana sifat-sifatnya, yang cara bermuamalahnya kepada Allah buruk. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam golongan manusia yang seperti itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pandai bermuamalah dengan Allah. Tak ada yang lebih pandai bermuamalah kepada Allah lebih dari dirinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah benar-benar sayang kepadanya. Yang kemudian Allah jadikan beliau manusia paling sempurna segala-galanya, sehingga manusia yang ingin mencari kesempurnaan, dia tidak perlu siapa-siapa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia ikuti. Allah jadikan beliau orang paling sukses di permukaan bumi, segala-gala kesuksesan. Tak ada lagi manusia yang lebih sukses daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang ingin mengejar kesuksesan, terlalu naif kalau dia mencari sosok selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu naif. Karena sosok yang dia idolakan dalam kesuksesan yang dia sangkakan belum tentu ada pada orang yang dia idolakan itu. Belum tentu. Seorang miliarder Indonesia dengan segala properti-properti di seluruh Indonesia, dengan sebuah perusahaan yang memiliki cabang hampir di seluruh provinsi Indonesia, pernah berkata kepada supirnya, "Hidup kamu lebih nyaman daripada hidup saya." Bisakah kita bayangkan sekiranya supir itu mengidolakan majikannya, dan dia menganggap majikan itulah orang paling sukses yang harus dia ikuti, yang harus dia idolakan, yang dia rasakan bahwa rahmat Allah begitu besar kepada majikannya, kepada dirinya, tiada siapa-siapa. Sementara majikannya sendiri merasa bahwa supirnya hidupnya lebih nyaman daripada hidup dirinya. Dunia penuh dengan prasangka. Yang boleh jadi prasangka kita itu salah. Siapapun ingin mencari kesuksesan, naif kalau dia mencari seseorang sosok melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diakui oleh Allah terbaik adalah Nabi Muhammad shalawatu rabbi wa salamu alaihi. Itu yang diakui oleh Allah tabaraka wa taala sebagai manusia terbaik segala-galanya. Oleh karena itu kita selalu mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, orang-orang yang kita cintai, karena saudara kita. Kita dan dia sama-sama bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Namun berhasil syaitan dan bala tentaranya menarik mereka keluar daripada mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa tak ada yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengikuti beliau juga pasti akan sukses. Pasti. Karena kesuksesan datang di akhir. Yang pasti itu datang di akhir. Adapun kesuksesan dunia, baina wa baina, ada yang dapat, ada yang tidak. Akan tetapi kesuksesan yang hakiki di akhir untuk Nabi Muhammad dan seluruh pengikut yang setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setiakanlah diri kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun antum berada, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dan tinggal satu lagi dalil dari bab yang kita pelajari, yaitu bab yang pertama, Fadlul Tauhid. Dan setelah satu dalil ini, beliau pun mengambil poin-poin pelajaran dari dalil-dalil yang telah beliau bawa sebelumnya. Poin-poin yang bisa diambil, penting yang bisa diambil dari pelajaran-pelajaran tentang keutamaan Tauhid sebelumnya. Jadi kita tidak perpanjang karena sebenarnya bahasannya sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekiranya waktu agak lapang, maka kita akan buka kesempatan untuk antum menulis pertanyaan. Mudah-mudahan bisa kita jawab. Dan seperti biasa di majelis Sabtu ini, kita tidak ingin menjawab pertanyaan selain yang berhubungan dengan materi kita. yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan tauhid. Karena majlis-majlis yang lain, insyaallah para asatidah banyak tempat antum bertanya tentang fikih, tentang muamalah, tentang yang lainnya. Namun yang subuh ini kita khususkan untuk bahasan akidah dan tauhid. Hadis yang berikutnya dibawakan oleh pengarang kitab rahimahullahu taala wa an Muadz ibni Jabal radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi yang mulia Muadz bin Jabal, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alal ala himar. Suatu hari diriku adalah orang yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Jadi Rasul memakai keledai, lalu di belakangnya ada Muadz bin Jabal. Membonceng namanya? Apakah itu bahasa Arab? Bahasa Indonesia yang benar? Sudah ya? Atau ada bahasa Indonesia yang lebih baik daripada itu? Ada dosen-dosen bahasa Indonesia di sini? Minimal guru SMA? Ya, menumpang? Menumpang membonceng. Kalau numpang masih terlalu luas ya. Bisa numpang di rumah. Numpang makan. Bonceng kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Dan mudah-mudahan bahasa Indonesia yang benar. Tolong kalau ada di antara kita yang punya KBM, apa? Kamus Bahasa Indonesia Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBM. KBBI, tolong dibuka. Benar gak bahasa Indonesia membonceng itu? Jabahan juga itu dibonceng. Itu juga kata dibonceng. Ya, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia punya kamus. Ada? Gak ada yang punya program? Di HP biasanya teman-teman punya KBBI. Ya, nanti di belakang saja insyaallah. Suatu hari aku adalah orang yang menjadi berboncengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka berkata kepadaku beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Muadz, wahai Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hamba? Allah punya hak yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Apakah engkau tahu apa itu hak Allah terhadap hamba? Hak Allah dari para hamba, dari kita hambanya. Allah punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah? Pertanyaan yang sangat penting. Apa hak Allah terhadap kita? Atas kita? Dan apa pula hak kita dari Allah? Kalau dibalik, apa kewajiban kita kepada Allah? Dan apa pula yang Allah akan lakukan kepada kita? Ini pertanyaan penting sekali. Sangat penting sekali, karena sehingga saking pentingnya diletakkan di awal bab ini, bab keutamaan tauhid. Qultu, aku berkata, kata Muadz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qal, Rasulullah SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas para hamba, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba adalah hamba itu harus beribadah kepadanya saja, Itu dia tauhid. Hamba harus beribadah hanya kepadanya. Itu dia apa? Tauhid. Hanya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Cukup sampai di situ? Tidak. Wala yushriku bihi syai'a. Harus ada yang tambahannya. Tidak boleh ada yang kurang, yaitu wala yushriku bihi syai'a. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dia la ilaha illallah. Ibadati Allah saja dan tidak ada selain Allah. Itu dia tauhid yang sempurna. Hanya Allah, tak ada selain Allah. Dalam ibadah, hanya Allah, tak akan ada selain Allah. Ini sudah kita bahas berulang-ulang. Nah, kita lanjutkan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba terhadap Allah, dari Allah adalah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hak hamba dari Allah yang akan Allah tunaikan, dan Allah tidak akan ingkar janji untuk menunaikannya, karena Allah selalu menepati janji dan memberi yang lebih daripada janjinya. Haknya adalah, hak hamba adalah bahwa Allah tidak akan azab siapapun yang tidak menyekutukan dia dengan sesuatu. Allah tidak akan azab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang tidak berbuat syirik. Qultu, aku berkata, kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, apakah tidak saya berikan kabar gembira ini kepada semua manusia, kepada semua orang? Kau telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepadaku. Apakah tidak sebaiknya saya ubasyirun nas, memberikan kabar gembira ini kepada manusia, kepada orang-orang? Qal, berkata Rasul kita tercinta SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau berikan kabar gembira ini kepada mereka, khawatir nanti mereka bersandarkan kepada kabar gembira ini. Maksud bersandarkan kepada gembira ini, ya sudah pegang ini saja. Tidak lagi semangat beribadah, tidak lagi berlomba-lomba beribadah. Biarkan saja mereka, wahai Mu'ad, jangan berikan kabar gembira ini kepada mereka, takutnya nanti mereka terlalu bertelekan dan bersandar kepada kabar gembira itu, lalu kemudian mulai lemah semangat berpacu-pacunya. Hadis ini akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh dua orang imam di dalam kitab sahihnya. Berarti Imam Bukhari mengeluarkan di dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Dan ini adalah derajat hadis yang paling tinggi. Derajat hadis yang paling tinggi, manakala Imam Bukhari melihatnya hadis yang sangat kuat, lalu dimasukkan ke dalam salah satu hadis pilihan beliau di dalam kitab yang beliau karang, dan Imam Muslim pun melihat hadis ini sangat kuat sehingga dimasukkan ke dalam kitab hadis yang beliau karang. Hadis-hadis Nabi yang kuat-kuat yang mereka nukilkan di dalam kitab mereka. Apabila sudah Bukhari dan Muslim, ini derajat sahih yang paling tinggi. Baik, kembali kita kepada awal hadis dari Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat Nabi yang alim, yang sangat alim. Dan beliau saking alimnya dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk delegasi utusan yang mengajarkan Islam kepada orang lain di negeri yang jauh. Dan ketika Nabi memilih seseorang yang menjadi utusan beliau untuk mengajarkan agama di negeri yang jauh, Nabi akan memilih di antara sahabat yang terbaik, yang paling berilmu. Karena dakwah adalah kepada ilmu. Dakwah tidak boleh di atas kejahilan. Dakwah itu kepada ilmu, kepada ilmu yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mengkritisi sebagian saudara-saudara kita yang pergi berdakwah namun dianya tidak menuntut ilmu, dan dakwahnya tidak kepada ilmu, namun semangat berdakwah. Apa salahnya Ustaz? Ya salah. Anda mau berdakwah, namun materi dakwah Anda tidak punya. Maksud materi dakwah adalah ilmu. Anda berdakwah kepada apa? Ada orang yang rajin ngajak manusia membangun rumah, namun dia tidak tahu ilmu membangun rumah. Kira-kira rumah yang akan dia bangun bersama orang-orang yang dia ajak bagus apa enggak? Berbahaya apa tidak? Hah? Enggak, sudah pasti enggak bagus itu. Dan kemungkinan besar berbahaya. Karena dia tidak tahu ilmu rumus membangun rumah, lalu dia ngajak-ngajak orang bangun rumah. Ya akhi, kalau ini cuma masalah rumah, Anda takut diajak oleh orang yang tidak tahu ilmu tentang rumah, tidakkah Anda takut diajak oleh orang yang tidak tahu ilmu agama? Apakah rusaknya rumah Anda dan bahayanya nyawa Anda dari rumah lebih penting bagi Anda daripada rusaknya agama Anda dibanding bahayanya agama Anda di akhirat? Ustaz, kami hanya ngajak orang untuk beribadah. Ibadah butuh ilmu. Apakah Anda sudah belajar ilmunya? Nah, pergi berjalan keluar kota untuk berdakwah, pekerjaan yang sangat bagus, andai dilakukan oleh para ahlinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memilih ahlinya untuk melakukan tugas itu. Itu tugas mulia. Pengganti Rasul. Pengganti Rasul. Rasul tidak bisa ke semua negeri, maka diutuslah. Kesana adalah sahabat ini, kesana adalah sahabat ini, pengganti diri beliau. Dan tentunya yang diutus itu orang yang banyak mengerti tentang apa yang beliau sampaikan. Ini dia Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Jabal artinya apa? Gunung. Subhanallah, ayahnya bernama Jabal, gunung, berarti besar. Dan saya teringat salah satu pesan abang saya, dan saya sampai sekarang menganggapnya abang. Walau sekarang antara saya dan dia agak terpisah jauh, tapi sampai sekarang hati kecil saya masih menganggapnya abang. Dia mengatakan yang diutus oleh Nabi itu Jabal, gunung. Yang diutus oleh Nabi siapa? Ibnu Jabal. Jabal artinya apa? Gunung, gunung ilmu yang berangkat untuk berdakwah. Pegang itu baik-baik. Walaupun itu nama ayahnya bukan nama dia, tapi kalimat itu sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya. Yang diutus oleh Nabi itu gunung, Mu'adz bin Jabal. Artinya gunung ilmu yang diutus oleh Nabi, dan ayahnya bernama gunung juga, Mu'adz namanya, nama ayahnya adalah gunung, dan beliau adalah gunung juga, gunung ilmu. A'lamu ummati bil halali wal haram, Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling pandai mengerti mana halal mana haram, Mu'adz bin Jabal. Gunung apa lagi yang anda inginkan? Gunung ilmu sudah. Itu yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Nah, berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Mu'adz bin Jabal ini dia punya sahabat bernama Mu'adz, sama-sama Mu'adz namanya, Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Amr. Ayah Mu'adz bin Amr ini kepala suku di kota Madinah. Dan Mu'adz orang Madinah. Mu'adz ini dan Mu'adz yang temannya tadi orang Madinah. Hidup di sekitar Masjid Qiblatain. Sekarang kalau kita ke umroh ada Masjid Qiblatain, di itu kampungnya Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr. Dan ayah Mu'adz bin Amr, kawan Mu'adz bin Jabal, adalah kepala suku. Namun masih di atas agama Quraisy. Di depan rumah ayah Mu'adz bin Amr ada patung. Agak kecil, bukan patung besar, patung untuk rumahan. Di depan rumah itu diberi nama Lata. Kalau tidak salah Lata. Entah Manah entah Lata. Intinya ada namanya. Manah atau Lata, wallahu alam. Intinya ada patung. Patung yang di apa? Yang disembah-sembah orang sekarang. Ya seperti itulah. Kan orang yang menyembah patung nampak? Ya, seperti itulah kira-kira. Ada patung yang diagungkan oleh ayah Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Jabal, sahabat karib Mu'adz bin Amr. Suatu hari mereka kompak, mau kita apakan patung ayah saya ini. Kata Mu'adz bin Jabal, kita kerjain patungnya. Lalu kemudian mereka berdua malam-malam nyuri patung itu, ngambil dari rumah Mu'adz bin Amr. Lalu dimasukkan septic tank, comberan yang ada kotoran manusianya. Zaman kita namanya apa? Septic tank. Tapi terbuka zaman dahulu. Tempat buang hajat umum. Kemudian ada comberannya dimasukkan di situ. Pagi-pagi ayahnya keluar rumah, loh, mana Tuhan saya, enggak ada. Ini mau diibadati, ini mau diagungkan, mau dimintai keberkahan hari. Enggak ada, nyari, ketemu di comberan. Loh, kok di sini Tuhan saya? Diambil, dicuci, dibersihkan, diwangikan, taruh lagi. Subhanallah, Tuhan yang enggak bisa jalan diibadati manusia. Enggak bisa mandi diibadati manusia. Nah, orang-orang ngasih makan ke Tuhannya. Kalau Tuhan diberikan makan oleh para hamba, siapa Tuhan itu? Harusnya Tuhan yang ngasih makan manusia. Tapi itulah, dia kasih makan Tuhannya, dia mengatakan Tuhannya memberi rezeki. Padahal yang ngasih makan Tuhannya adalah dia. Walaupun gak dimakan juga oleh Tuhannya. Nah, sudah berjalan beberapa hari, diambil lagi malam. Dimasukkan dalam comberan yang sama. Ayahnya keluar rumah, gak ada. Cari lagi, ketemu di tempat yang sama. Cuci lagi, bersihkan lagi, wangikan lagi, taruh di tempatnya. Ketiga kalinya hilang. Ayahnya sudah tahu di mana tempatnya. Tinggal menuju. Oh ya, di situ. Ambil, keluarkan. Ya, bersihkan lagi, taruh. Kali ini dia kasih pedang. Itu patung dikasih pedang, dikasih senjata. Kalau ada lagi yang ngerjain kamu, nih pedang. Ini cara ngidupin akal yang mati karena kesyirikan. Ini cara meruntuhkan, cara Mu'adz bin Jabal dan sahabatnya meruntuhkan bangunan kokoh kesyirikan di dalam logika. bahwa ini tidak bisa apa-apa, kenapa ini yang disembah? Dia tidak mampu apapun, kenapa dia tempat kita menghadap? Walaupun dia adalah simbol kekuatan, simbol yang lainnya tak pantas batu kita tunduk-tunduk di depannya. Apalagi batu itu kita yang buat, kita yang memahatnya. Tidak pantas. Namun karena sudah terlalu lama seperti itu, maka seolah-olah benar dan butuh dalil yang kuat untuk menghancurkan bangunan pemahaman syirik itu di dalam hati. Dan mulai logika sehat ayah Mu'adz bin Amr hidup. Ini Tuhan saya gak bisa apa-apa, dibuang ke comberan. Oh, kasih pedang, suruh lawan. Bisa lawan gak dia? Gak bisa, batu. Batu gak bisa ngelawan. Diapain aja ya, manut aja batu itu. Tapi mulai hidup logikanya. Tuhan yang selama ini dia agung-agungan di comberan 3 kali berturut-turut, gak ngelawan. Pasang pedang sama ayahnya di leher Tuhan ya. Besok lawan kalau ada orang macam-macam sama kamu. Itu mulai hidup tuh, fitrahnya mulai hidup. Logikanya mulai main. Orang kalau akidahnya salah, logika mati. Logika mati. Secanggih apapun IQ-nya, sekuat apapun kecerdasannya, kalau sudah akidah, mati logika. Bagikan orang yang tidak punya akal sama sekali. Itulah nasib orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kali yang keempat, begitu dimasukkan ke comberan, diikat dulu pakai bangkai anjing. Mereka dapat bangkai anjing entah di mana, wallahu alam. Kemudian diambil kali yang keempat dan diikat satu tali dengan pakai anjing, masukkan comberan. Begitu kali yang keempat, ayahnya melihat enggak ada lagi Tuhannya, dia tahu di mana tempat Tuhannya berada. Pergi dia ke sana, dilihat Tuhannya, pedangnya sudah tidak bisa melawan, ternyata di dalam comberan terikat satu tali dengan bangkai anjing. Orang Arab enggak suka anjing. Dari dulu sampai sekarang. Dilihat Tuhannya sampai bangkai anjing. Maka hiduplah fitrahnya luar biasa. Dia mengatakan, "Enggak mungkin Tuhanku terikat dengan bangkai anjing. Berarti ini bukan Tuhan." Akhirnya masuk agama Islam. Dengan taktik jitu dari Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr anaknya sendiri. Sekarang dan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayah daripada Mu'adz bin Amr bernama Amr bin Jumuh. Amr bin Jumuh. Dan kalau sudah ketua suku yang masuk Islam, itu cepat itu. Yang suku itu kalau ketuanya sudah masuk Islam, cepat ngikutnya. Nah. Kata Mu'adz bin Jabal, "Kuntu radifan Nabi, aku berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di atas keledai." Keledai itu tunggangan paling murah di zaman itu. Keledai adalah tunggangan paling murah di zaman itu. Di atasnya adalah unta dan di atasnya adalah kuda. Jadi yang mewah adalah kuda. Dan kemewahan masing-masing kendaraan pun dilihat dari jenisnya. Artinya walaupun unta satu level, tapi tidak satu level gitu loh. Sama-sama kendaraan unta, tapi tidak sama levelnya, tergantung untanya juga. Unta kurus, unta yang sehat, unta yang tinggi, unta yang unta merah. Kemudian kuda juga demikian. Walaupun sama-sama kuda, kuda jenisnya beda-beda. Ada yang mewahnya, ada yang spesialnya, ada yang biasa-biasa, ada yang kelas bawah, tapi lebih mewah daripada unta gitu. Dan keledai jenis paling bawah. Kalau ada seorang orang besar di zaman ini tiba-tiba jalan-jalan di tengah manusia naik Vespa, menurut kita gimana? Hah? Tanpa mengurangi kepada siapapun di antara antum yang naik Vespa ya, nggak ada maksud apapun. Karena saya lihat Vespa tadi pas parkiran. Vespa. Orang penting di zaman sekarang di negeri kita, lo naik Vespa deh. Biasa aja naik Vespa, nggak ada apanya. Saya orang berharga, saya orang penting. Rasul orang penting, luar biasa pentingnya. Namun naik Vespa, bonceng lagi. Ini menunjukkan tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada harga diri. Saya orang penting, harga diri maksudnya saya orang besar, enggak mungkin, enggak layak bagi saya keledai, enggak layak. Apalagi harus bonceng orang di atas keledai. Enggak ada itu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran beliau adalah kebesaran, akan tapi tidak ada hubungannya dengan dunia. Beliau besar bukan karena dunia. Jadi apapun yang beliau pakai menunjukkan hal yang luar biasa dari apa yang beliau lakukan. Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang naik Vespa saja sudah mulai malu. Padahal kita ketua suku juga bukan, ketua RW juga bukan, ketua kelurahan juga bukan. Sudah mulai malu kan raknya butut. Sudah mulai malu kalau mobilnya catnya sudah banyak yang mengelupas. Saya ingat betul, saya punya guru pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan, dosen tetap di Universitas Islam Riau, itu pergi ke sekolah pakai mobil butut yang ditertawakan oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Kita saja santri yang gak punya apa-apa, bukan dosen, malu naik mobil itu. Dan siapapun murid-muridnya, silakan antum tanya ke beliau, ke mereka, pasti merasakan hal yang sama. Kita murid-muridnya malu naik mobil itu ke kampus. Beliau dosen di kampus itu. Sudah bah butut, tambal-tambal, dompolnya kelihatan. Kijang camat, tahu kijang camat, Pak? Kijang kotak tahun 70-an ya, 78 apa 79, anak enggak tahu, 77, seumur sana mungkin lahirnya kijang itu. Itu yang beliau pakai. Dosen. Tapi manusia punya marwah bukan di kendaraan. Nah. Dan orang yang menggantungkan marwah dirinya kepada kendaraan siap-siap sibuk. Siap-siap apa? Sibuk. Karena kendaraan berganti-ganti. Berarti harga dirinya harus ganti terus. Biarkan harga diri Anda tetap di atas apapun jenis kendaraan Anda. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam posisi sangat turun dari sisi fasilitas dunia dan tidak pernah turun dari sisi fasilitas siapa beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Panggilan. Kalau kita dipanggil oleh orang yang sangat kita cintai, bahagia luar biasa. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Atadri ma hakullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Pertanyaan besar. Hak Allah dari kita, kewajiban kita kepada Allah. Lalu kalau kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, apa hak kita yang akan diberikan oleh Allah yang kita adalah berhak untuk menerimanya? Kata Mu'adz, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini akhlak para sahabat. Ini akhlak para sahabat. Walaupun mereka tahu apa jawabannya, tetap mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Ini mayoritas. Apalagi kalau memang mereka tidak tahu, pasti mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di zaman kita, bolehkah mengucapkan Allahu wa Rasuluhu alam? khilaf para ulama. Kalau di masa hidup Rasul jelas boleh, karena ada Rasul yang masih hidup. Dikatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kalau zaman kita sekarang Rasul sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, masih bolehkah kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, atau hanya cukup dengan Allahu a'lam? Allah yang lebih mengetahui. Bolehkah kita mengucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam sementara Rasul sudah wafat? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Dan yang mengatakan tidak, karena Rasul sudah wafat. Dan yang mengatakan boleh, mengatakan khusus bab syariat boleh. Khusus apa? Bab syariat boleh. Selain bab syariat enggak boleh. Bab syariat maksudnya tentang ilmu agama. Gak tahu kita tentang jawaban sebuah ilmu, ditanyakan kepada kita tentang ilmu agama, gak tahu kita jawabannya, ilmu agama, boleh kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Karena memang bab agama, bab syariat, Rasul yang paling tahu. Ilmu tentang syariat, gak ada yang lebih tahu dari Rasul, baik Rasul ketika hidup atau setelah wafat. Gak ada yang lebih tahu dari selebih daripada Rasul. Maka tidak salah mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam khusus bab ilmu syariat. Wallahu a'lam. Qal, lalu berkata Nabi SAW menerangkan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah dari hamba, hamba itu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Dia dengan apapun. Itu dia tauhid. Ibadah kepada Dia saja, apapun ibadah kita, apapun jenis ibadah kita, hanya kepada Dia saja. Enggak ada yang lain. Yang lain tidak ada dalam rumus hidup seorang hamba. Kalau dalam ibadah, Allah satu-satunya, tak ada yang lain. Allah satu-satunya, tak ada yang lain. Allah satu-satunya, tak ada yang lain. Dan ini pekerjaan mudah bila diucapkan saja. Namun ketika pengamalan, rumit. Mudah bagi kita ya akhi untuk setiap ibadah Allah saja, enggak ada yang lain. Allah saja enggak ada yang lain. Allah saja enggak ada yang lain. Enggak mudah. Namun barang siapa yang berhasil menjalankan itu, kata Nabi SAW, maka untuk dia adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan azab hamba yang tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kalau berhasil menjalankan itu, Allah berjanji tidak akan mengazab, dan Allah tidak akan ingkar janji. Maka inilah keutamaan tauhid yang luar biasa, bahwa orang akan selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah, selamat dari neraka Allah, selamat dari huru-hara kehancuran di padang mahsyar, bahkan lebih daripada itu, selamat daripada kehancuran di dunia. Nah, dan ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada Muaz, Muaz berkata, ini kabar gembira yang besar. Kenapa saya tidak berikan kabar gembira ini kepada orang lain ya Rasulullah, kepada manusia? Kata Rasulullah, jangan sampai mereka bertelekan dengan kabar gembira ini kemudian meninggalkan amal. Jangan wahai Muaz, biarkan manusia beramal. Biarkan mereka berpacu-pacu di dalam beramal. Biarkan mereka, jangan sampai mereka berpegang dengan hadis ini, kemudian bertelekan dengan hadis ini, sudah cukup. Saya tidak mengikutkan Allah dengan satu apapun. Kemudian mereka meninggalkan amal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, awalnya menyimpan hadis ini di dalam dirinya. Namun beliau sampaikan di akhir hayatnya. Beliau sampaikan menjelang-jelang akhir hayatnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini, bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak dari awal-awal membicarakan hadis ini kepada orang lain, namun berkecamuk terus di dirinya, sampaikan enggak, ini ilmu yang luar biasa, ini ilmu yang luar biasa, sampaikan apa tidak, apakah ini termasuk salah menyembunyikan ilmu ya. Akhirnya beliau menyampaikan di akhir hayatnya takut dosa. Ada ilmu besar yang beliau dapat dari Nabi Muhammad yang belum beliau sampaikan kepada manusia. Baik, berikutnya seperti yang kita katakan tadi, ada petikan-petikan pelajaran dari hadis-hadis dan ayat-ayat sebelumnya. Ini tidak kita syarah karena sudah kita syarah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita ambil saja sebagai pelajaran. Yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins, hikmah maksud daripada penciptaan jin dan manusia. Sudah kita katakan dibahas-bahasan sebelumnya karena ini hanya petikan-petikan poin pelajaran dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah berlalu. Hikmah dari penciptaan jin manusia adalah untuk bertauhid. Bertauhid dalam ibadah mereka. Yang kedua, annal ibadata huwa tauhid, ya'nal khusumata fih, bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. Tauhid yang paling utama. Ibadah adalah tauhid yang paling utama, bukan semata-mata dia, tapi tauhid yang paling utama. Ulainal khusumata fih, dan permusuhan para nabi dan rasulnya dalam tauhid. Dalam tauhid. Dalam ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihatlah, bacalah perdebatan para nabi dan para umatnya di dalam Al-Qur'an dalam masalah tauhid. Bahwa para nabi itu mengajak mereka tinggalkan tuhan-tuhan kalian selain Allah, tinggalkan yang kalian ibadati selain Allah. Yang ketiga, annama lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Barang siapa yang tidak mendatangkan tauhid dalam hidupnya dan ibadahnya, sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Tak ada makna ibadah itu. Fa fihi makna qaulihi, ini makna firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak mengibadati apa yang kuibadati. Kalian beribadah kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, sementara aku hanya kepada Allah satu-satunya. Maka apa yang bagaimana kalian beribadah tidak sama dengan apa bagaimana aku beribadah. Kalian tidak beribadah seperti apa yang kuibadati. Aku beribadah kepada Allah tanpa syirik, sementara kalian beribadah kepada Allah pakai syirik. Ini makna firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Yang keempat, al-hikmah fi irsalir rusul, hikmah dari diutusnya para nabi dan para rasul, yaitu an-ya'budullaha wajtanibut tagut, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi seluruh tagut, yaitu ibadah kepada selain Allah. Annar risalah ta'ammat kulla ummah. Yang kelima, bahwasanya risalah kenabian ini mencakup seluruh umat. Seluruh umat dapat risalah, dapat nabi dan rasul, rasul dan nabi yang Allah utus kepada mereka. Anna dinal anbiya wahid. Yang keenam, anna dinal anbiya wahid, agama para nabi itu satu, agama tauhid. Agama tauhid, hanya beribadah kepada Allah dan tidak ada ibadah kepada selain Allah. Mungkin cara beribadahnya beragam, kaifiat ibadahnya beragam, namun sama tauhid, hanya kepada Allah dan tidak ada selain Allah. Yang ketujuh, al-mas'alah al-kabirah anna ibadatallah la tahsulu illa bil kufri bit tagut. Ada sebuah masalah besar yang harus kita ketahui, bahwasanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa didapatkan sampai orang itu kufur dengan tagut. Harus kufur dengan seluruh tagut, seluruh yang diibadati selain Allah. Fa fihi makna qawlihi ta'ala, di dalam masalah ini makna daripada firman Allah ta'ala, faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dua-duanya harus tercapai. Harus tercapai iman kepada Allah dan kufur kepada tagut. Karena banyak orang yang iman kepada Allah namun tidak kufur dengan tagut, dan ini sama sekali ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan dia tidak beribadah kepada Allah. Yang kedelapan, anna tagut ta'amun fi kulli ma'ubida min dunillah, bahwa sesungguhnya tagut adalah apapun yang diibadati selain Allah. Apapun yang diibadati selain Allah. Yang ke-9, idhamu sya'ni thalathatil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha ashru masail awwaluha nahyu 'anil syirk. Besarnya ayat, tiga ayat yang muhkamat dalam surat Al-An'am yang sudah kita baca, ayat 150 sekian, inda salaf, di sisi ulama terdahulu, di dalamnya ada 10 perkara. Yang pertama, yang paling utama, an-nahyu 'anil syirk, larangan berbuat syirik. Yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra, dan ayat-ayat yang muhkamat di dalam surat Isra yang sudah kita baca juga sebelumnya. Wa fiha thamani asyrata mas'alah. Thamani asyrata mas'alah, ada 18 masalah bada'aha biqaulih, Allah mulai dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan menjadikan bersama Allah ada ilah yang lain. Fataq'uda madzmuman makhdhula. Kamu akan menjadi orang yang tercela dan hina. Wa khatamaha biqaulih. Lalu Allah tabaraka wa taala menutup dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan jadikan bersama Allah ada ilah yang lain. Bersama Allah loh, Allah ia ibadati juga, selain Allah juga enggak boleh. Itu dia tauhid. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Niscaya kamu akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela dan terbuang. Wa nabbaha Allah subhanahu wa ta'ala ala 'idhami sya'ni hadhihi al-mas'alah biqaulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan Allah ingatkan subhanahu wa ta'ala pentingnya masalah ini dengan firman-Nya, itu adalah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, Rabbmu telah wahyukan kepadamu daripada hikmah, daripada ilmu, ilmu yang luar biasa, ilmu tentang tauhid. 11 ayat suratin nisa allati tusamma ayatul huquqil asyrah. Kita juga membahas surat An-Nisa yang dinamakan 10 hak-hak yang Allah mulai subhanahu wa ta'ala dengan hak yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Yang ke-12, at-tambihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Memberikan peringatan terhadap, memberikan mengingatkan kita akan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah matinya, setelah wafatnya. Wasiat yaitu wasiat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wasiat-wasiat yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an semua adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang ada dalam surah An'am, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa itu adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atsalitsata asyrah, yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina, mengetahui apa hak Allah terhadap kita yang harus kita tunaikan. Arrabi'ata asyrah, yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi 'ala Allah idza addu haqqahu, mengetahui apa hak hamba dari Allah kalau mereka menunaikan hak Allah terhadap mereka. Al-khamisata asyrah, yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah, masalah ini tidak diketahui oleh banyak sahabat. Sudah kita katakan tadi, Mu'adz menerimanya dan kemudian Nabi mengatakan, jangan kasih tahu yang lain. Yang tidak mereka ketahui bukan tauhidnya, mereka mengetahui tauhidnya. Keutamaan yang ada di dalam hadis ini yang tidak diketahui banyak sahabat. Karena Mu'adz menyampaikan di akhir-akhir hayat beliau. Berarti yang lain tidak mendapatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tauhid yang luar biasa ini yang tidak diketahui. Maksud beliau itu bukan tauhidnya yang tidak diketahui, tauhidnya diamalkan. Ilmunya kuat dan kokoh di tengah para sahabat. As-sadisata asyara, yang ke-6, ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahatnya. Kalau ada maslahat, takut nanti manusia bertelekan, bersandarkan kepada masalah ini, sembunyikan dulu ilmu. Dan ini ditakdirkan dilihat oleh orang-orang yang pandai mengukur keadaan. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yassarahu bima yasurruhu. Disunatkan, diistihbabkan, disukai memberikan kabar gembira kepada orang muslim dengan apa-apa yang bisa membuat dia gembira. Mu'adz begitu dapat kabar gembira, ingin memberikan kabar gembira kepada orang lain. Afala ubasyirun nas, tidakkah saya berikan kabar gembira ini kepada orang lain ya Rasulullah, kepada manusia lain? Ini tanda cinta kepada muslim, ini tanda cinta kepada saudara. Apa yang kita dapatkan daripada kebaikan, kita ingin berbagi dengan mereka. Dan oleh karena itu juga kita menyampaikan ilmu tauhid, karena tanda cinta kita kepada kaum muslimin dan muslimat ini kebaikan yang luar biasa, maka kita sampaikan. Kemudian ats-tsaminata asyrah, yang ke-18, al-khaufu minal ittikali ala si'ati rahmatillah, masalah takut dari bertelekan, hanya bersandarkan kepada luasnya rahmat Allah. Jangan sampai bersandarkan kepada Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, kemudian lupa berjibaku dalam ibadah atau hanyut di dalam maksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. At-tasi'ata asyrah, yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam, Allahu wa rasuluhu alam. perkataan orang yang ditanya tentang apa yang tidak diketahui adalah Allahu wa rasuluhu alam. Yang ke-20, jawazu taksisi ba'din nasi bil ilm duna ba'd. Yang ke-20, bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu yang tidak disampaikan kepada yang lainnya, kepada selain dia. Boleh sebagian manusia diberikan, sebagian yang lain tidak, dengan maslahat yang ada. Al-hadiyata wal-insyun, yang ke-21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himari ma'al irdafi alaih. Tawadu'nya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengendarai apa? Mengendarai keledai. Dan tidak hanya beliau yang mengendarai, ditunggangi orang lain, dibonceng juga satu orang di keledai itu. Subhanallah. Kemudian athaniyata wal-insyun, 22, jawazul irdafi ala dabbah, bolehnya berboncengan di atas kendaraan tunggangan. Atsalitsata wal isrun, yang terakhir, yang ke-23, fadilatu Muadz bin Jabal, kemuliaan seorang Muadz bin Jabal. Bab yang pertama kita selesaikan, dan insyaallah kita lanjutkan kepada bab kedua pada pertemuan berikutnya biiznillah, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Seandainya ada pertanyaan yang sudah antum tulis, silahkan disampaikan ke depan yang berhubungan dengan materi tauhid akidah, insyaallah kita jawab. Yang selain dari itu, insyaallah tanyakan kepada asatidah lain yang banyak yang memberikan materi di jami' Masjid Raudhatul Jannah ini. Naam, kalau seandainya ada pertanyaan, kita persilahkan. Dipersilahkan juga langsung. Kalau telat menulis, silahkan langsung menjelang kertas datang. Bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu di belakang kalau mau nulis silahkan taruh di depan, di depan hijab, mudah-mudahan diambil oleh ikhwan yang ada di belakang. Pertanyaannya tidak sesuai dengan tema kita, jadi kita tidak bacakan, mohon maaf. Kita sudah berikan tadi, tolong pertanyaan sesuai dengan tema. Masalah akidah, ini masalah pendapat fikih khilaf, insyaallah tanyakan kepada ustaz yang lain. Silakan. Apa keyakinan mereka di situ? Kita bicara keyakinan sekarang, akidah. Kuburkan bersama pensil, pena itu katanya supaya pintar. Kalau dia anak perempuan, kenapa dengan enggak kitab pesawat sekalian? Kenapa hanya pena sama pensil gitu? Sekalian sama kitab B.J. Habibie tentang pesawat masukkan dalam. Kalau anak perempuan ditanamin bersama bunga, kemudian harus diterangi lampu 3 hari. Ya, karena baik. Kemarin anak baru dengar dari kawan kantor gitu. Baik. Ya, jazakallah khairan. Pertanyaan tentang anak yang baru lahir, harus orang tua laki-laki yang membersihkan plasenta ya. Ya, kakak di sini dinamakan kakak, plasenta kemudian harus ditanam, kemudian kalau sebaiknya dibawakan ketika dikuburkan pakai pena, pakai pensil. Pensil warna apa pensil biasa? Pensil biasa ya. Ada ya kertas. Kemudian kalau kalau bayinya wanita pakai bunga gitu ya, kemudian diterangi, ya penuh keyakinan. Apa keyakinannya? Oh, supaya begini, supaya begini, supaya begini, supaya begini. Ambil sebuah kaidah. Dengan kaidah ini aman kita dari seluruh pertanyaan yang ini dan yang semisalnya dari amalan manusia. Ambil sebuah kaidah. Apa itu kaidahnya? Ada dalilnya tidak dari Al-Quran dan Hadis? Ada dalilnya tidak dari Al-Quran dan Hadis bahwa kita disuruh seperti itu? Kalau tidak, masukkan kita dalam sebuah keranjang besar sampah di tengah masyarakat bernama khurafat. Sebuah keyakinan yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada sebuah sampah besar di tengah masyarakat kita bernama, ada sebuah keranjang besar di tengah masyarakat kita yang harus banyak dibuang di keranjang sampah itu. Dia keranjang sampah besar, enggak kelihatan, enggak nampak, tapi harus ada yang kita campakkan di sana. Itulah agama. Agama ada tapi tak nampak. Antum kira sampah itu hanya di tempat sampah botol dan semacam. Ini sampah juga. Itu sampah yang nampak. Ada sampah yang tidak nampak. Dan namanya macam-macam. Ada syirik nama sampahnya. Tempatnya syirik gitu. Buang sampah. Sampah syirik masyarakat buang di situ. Ada lagi namanya keranjang sampah besar bernama apa? Khurafat. Apa yang harus dimasukkan dalam keranjang sampah itu? Seluruh yang tadi. Seluruh keyakinan. Namun tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, tidak ada keterangannya di dalam Hadis. Namun diyakini masyarakat, diyakini masyarakat, itu namanya khurafat, keyakinan yang tidak berdasar dari syariat. Dan semakin jauh seorang manusia dari agama, semakin banyak khurafatnya. Semakin banyak khurafatnya, semakin jauh sebuah masyarakat dari agama Allah, akan semakin banyak apa? Khurafatnya. Penunggu danau minta nyawa, khurafat. Nyi Roro Kidul harus diberikan sembelihan, khurafat. Malam ini harus nyalakan lampu, khurafat. Malam ini harus nyalakan lilin, khurafat. Banyak sekali. Gak bisa kita sampaikan satu persatu. Dan mungkin dengan umur antum yang lebih tua daripada ana, menemukan banyak sekali khurafat yang lebih banyak daripada apa yang ana temukan. Nikah bulan ini enggak baik, nikah hari ini enggak baik, nikah ketika bulan sedang begini enggak baik, karena begini, begini, begini. Dilihat dari ayat-ayat tidak ada, dilihat dari hadis tidak ada. Ini namanya khurafat, keyakinan yang tidak berdasar. Berdasar maksudnya tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Hadis. Nah, ada dasarnya. Dan harus banyak daripada akidah kita. Kita yang saya maksud bukan yang ada di masjid ini, kita kaum muslimin, yang keyakinan-keyakinan khurafat ini yang harus dibuang di dalam tong sampah khurafat. Wallahu ta'ala. Kalau kita ambil kaidah ini, ada dalilnya berarti kita yakini, gak ada dalilnya berarti khurafat. Buang di keranjang sampah khurafat. Aman kita. Dan kalau tidak tahu, tinggal nanya ke Ustaz. Ustaz, ini ada dalilnya enggak Ustaz? Tidak, berarti khurafat. Buang. Sekarang buang dari hati kita. Wallahu ta'ala. Ketika kita penuntut ilmu bisa dekat atau berteman akrab dengan Ustaz, ada perasaan bangga. Strip pamer. Bagaimana menghilangkan perasaan seperti itu? Apakah Mu'ad bin Jabal dan para sahabat merasa seperti ini juga? Soal bahagia dekat Rasul, iya. Pasti. Karena di dekat orang yang kita cintai, kita pasti senang. Dan para sahabat benar-benar telah membuktikan cintanya kepada Rasul melebihi cintanya kepada orang tua, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada istrinya, kepada suaminya. Cinta agama. Maka dekat orang yang sangat kita cintai, memberikan apa? Kebahagiaan, itu pasti. Tapi kalau yang antum tanyakan, apakah dengan dekatnya Mu'adz kepada Rasul, ada orang di sekitarnya, dia lihat nih, saya dekat dengan Rasul nih, gitu ya. Kalau itu yang antum tanyakan, wallahu a'lam, sepertinya tidak. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sudah pandai belajar dan mengamalkan keikhlasan, tauhidnya mantap. Ya. Namun antum bisa bayangkan enggak bagaimana susahnya ikhlas seorang ustadz? Antum yang dekat dengan ustadz aja riya. Paham enggak? Pertanyaan tadi kan nampak tuh, dekat dengan ustadz lalu merasa bangga, saya dekat ustadz loh, saya dekat ustadz loh, saya dekat ustadz loh. Antum dekat ustadznya saya sudah riya. Bayangkan ustadz itu berapa sulitnya dia apa namanya? Menjaga keikhlasannya. Berat ya, akhi. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan yang dekat ustadz pamer, artinya dalam artinya riya, ustadznya juga riya. Bisa kemungkinan. Karena riya urusan hati, kita tidak pernah bisa tebak dan tidak boleh nebak, hanya dia dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Maka saling mendoakan kita supaya kita bisa ikhlas, supaya kita bisa ikhlas. Ya. Dan lihatlah orang yang dekat orang besar lalu merasa bangga, merasa ingin berfoto bersama orang besar itu. Nanti fotonya ditunjukkan ke orang lain, nih lihat nih, padahal ketemu di bandara aja. Orang besar pun gak kenal siapa dia, tapi ketika dimintai berfoto ya, orang besar akhirnya sulit untuk, apalagi kalau salah sempat salamannya, sempat begini segala macam. Ini mendongkrak diri kita dengan orang lain, jangan. Diri kita adalah diri kita, diri dia adalah diri dia. Dan inilah hebatnya agama. Ketika kita melihat seseorang yang menurut orang lain besar, secara dunia dan yang lainnya, jangan bersu'udzon kepada Allah. Boleh jadi saya lebih mulia daripada dia. Kenapa saya harus menaikkan harga diri saya dengan dia? Boleh jadi saya lebih mulia daripada dia. Apatah lagi kalau kita tahu, orang besar yang dielulukan orang itu enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib. Sementara kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sudah ada poin kita bahwa kita lebih mulia daripada dia. Ngapain kita harus berfoto dengan dia? Lebih mulia maksudnya bukan riya, tapi saya bangun sholat subuh, dia tidak. Kenapa saya harus muliakan diri saya dengan berfoto dengan orang-orang yang seperti ini? Bisa dipahami? Supaya kita nampak Allah telah memberikan kepada kita lebih daripada apa yang Allah berikan kepada dia. Kelebihan dia paling harta dan yang lainnya. Dan harta itu pun belum tentu nikmat untuk dia nikmati. Boleh jadi harta kita yang ala kadarnya lebih nikmat kita nikmati dibanding harta dia yang melimpah ruah itu. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang pernah terjebak dalam perbuatan syirik sedangkan mereka belum tahu ilmunya tentang perbuatan syirik? Penilaian pada seorang hamba itu terakhir hayatnya, bukan apa yang ada di masa lalu. Artinya apa? Artinya kalau kita pernah terjebak ke dalam perbuatan syirik di masa lalu, kemudian sekarang kita sudah bertaubat kepada Allah, kita sudah buang itu syirik itu di kantong sampah syirik, di keranjang sampah syirik, dan kita sudah benar-benar berusaha menata diri kepada tauhid, dan kita wafat di atas tauhid, maka siapa kita adalah ketika kita wafat, bukan bagaimana kita di masa yang lalu. Dan inilah hebatnya agama. Allah tidak peduli kepada apa yang ada di masa lalumu, yang penting siapa kamu sekarang dan bagaimana kamu nanti wafat. Nah, adapun soal kemudian dia ternyata wafat juga di atas itu, Allah Maha tahu tentang bagaimana dia berhadapan dengan ilmu yang pernah sampai kepadanya. Menurut kita belum sampai, menurut Allah mungkin sampai. Mungkin sampai karena Allah tahu. Dia pernah mendengarkan orang bicara tentang itu, namun dia tidak peduli. Soal sampai atau tidak sampai kita tidak bisa menghukumi. Karena ini masalah ilmu. apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman ilmu itu begitu mudahnya sampai kepada manusia. Maka sulit bagi kita untuk mengatakan enggak pernah sampai kepadanya ilmu itu. Enggak pernah tahu dia ilmu itu. Sulit. Membuktikannya sulit. Namun Allah Maha Adil. Kalau memang betul-betul tidak sampai, sama sekali tidak sampai, tak ada yang pernah sampai kepadanya. Hidupnya betul-betul di hutan belantara, tidak ada listrik, tidak ada apapun yang membutuhkan listrik, dan tidak ada seorang da'i yang sampai ke sana. Boleh jadi. Di zaman kita masih ada yang seperti itu. Maka Allah Maha Adil. Biarkan Allah memutuskan dengan keadilannya yang pasti luar biasa keadilannya. Nah, yang penting kita dan orang-orang yang kita cintai. Dalam ilmu medis, jika ada janin yang berkembang di luar rahim, bahaya medis. Bahasa medis seperti itu, janin yang berkembang di luar rahim, maka anjurannya dari medis untuk menggugurkan kandungan tersebut. Namun yang ana yakini ini keliru, bahwa Allah lah yang lebih tahu tentang manusia. Ana mengingkari keyakinan para dari medis. Apakah salah anak dalam bertauhid dan berakidah? Ahli medis, orang yang belajar tentang medis, kemudian kita mengingkari, apakah kita orang medis juga? Kita bicara ilmu, fak ilmu. Ada orang yang belajar fak medis, lalu dia dengan ilmu yang telah dia pelajari, tentunya dengan segudang contoh yang telah dia pelajari, segudang pengalaman yang sudah terjadi dan itu dibukukan di buku-buku medis, dia pelajari. Ini berbahaya untuk ibunya. Lalu kita mengingkari. Siapa kita? Apakah kita ahli medis juga? Kita punya fak seperti faknya mereka? Kalau memang kita ahli medis juga, ternyata kita gak sembarangan juga, dokter S3 dalam masalah medis. Tapi dalam hal yang satu ini, saya tidak setuju dengan apa yang saya pelajari dulu di S1, S2. Ternyata di S3 ternyata tidak seperti itu rumusnya yang saya dapatkan. Bolehlah. Berarti ahli bertemu ahli. Tapi kalau yang satu ahli, yang mengingkari tidak ahli, maka wajib kita mengingkari yang tidak ahli bicara, yang tidak ahli berbicara. Contoh gampang begini. Imam Bukhari menyatakan hadis ini sahih dan diletakkan dalam sahih Bukhari. Lalu ada antum di zaman sekarang, saya mengingkari sahih Bukhari itu. Nah, Bukhari manusia, boleh jadi salah dia tentang hadis Nabi, boleh jadi lupa, boleh jadi anu. Kenapa manusia terlalu percaya kepada Imam Bukhari, kepada kitab Bukhari? Aneh-aneh aja orang mempercayakan agamanya kepada Bukhari. Agama itu milik kita masing-masing, tergantung apa yang kita yakini, kita percayai. Maka masalah hadis ini masalah Anda sendiri belajar. Loh, Anda siapa? Ala ahli hadis? Sehingga hadis itu Anda tolak begitu saja? Kalau begini keadaannya, maka kami wajib mengingkari Anda, karena Anda bukan ahlinya. Jadi di sini kita harus tahu. Soal kemudian ada yang selamat, tidak tertutup kemungkinan, karena Allah bisa berbuat apapun yang Allah inginkan. Akan tetapi hukum diambil dari angka mayoritas. Hukum diambil dari angka mayoritas. Jangan ambil hukum dari angka yang terjadi namun minim. Hukum tidak boleh diambil dari angka minim. Ada yang mungkin lahir di luar rahim, kata informasi dari kertas ini tadi, ada yang selamat. Namun sudahkah kita tahu berapa yang selamat dan berapa yang tidak selamat? Apakah ketika ada 1, 2, 3 yang selamat lalu kita ingkari 50 orang yang wafat? Masalahnya seperti itu. Ya. Sama dengan apa? Ya pokoknya intinya adalah hukum tidak boleh diambil dari yang minoritas. Saya ke Sumbar, mobil ban saya sudah botak apa ya, sudah segulah gundul, nggak ada lagi. Kata orang jangan, berbahaya, nanti bisa meledak. Saya selamat aja sampai di Sumatera Barat, mana-mana aja. Berarti rumus orang itu nggak benar, gitu. Atau memang Allah sedang menyelamatkan kita? Nggak bisa seperti itu. Ada rumusnya, ada ilmunya, ada faknya dipelajari manusia. Namun kalau kita juga ahli, nah, nantilah kita pelajari apakah antum memang ahli juga atau tidak, gitu loh. Jadi soal ada atau tidak adanya sesuatu itu ditakar oleh para ahli. Wallahu ta'ala alam. Begitu kita mempercayainya ilmu kepada yang bidangnya. Para ulama saja dalam ilmu medis bertanya kepada ahli medis. Para ulama untuk memutuskan ini boleh atau tidak boleh. Ini diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah. Mereka kumpul dengan para medis. Mereka tahu ilmu agamanya, namun mereka tidak tahu medisnya. Artinya soal medis para ulama mengumpulkan para dokter yang amanah. Ditanya, ini sebenarnya bagaimana? Ini bagaimana? Padahal penelitian bagaimana? Hasil labor bagaimana? Data statistik menunjukkan seperti apa? Setelah informasi dari para ahli, baru diputuskan. Oh ini boleh, laksanakan. Oh ini tidak, jangan, berbahaya. Karena yang berbahaya dilarang dalam agama Islam. Namun dikembalikan kepada para ahli. Dikembalikan kepada para ahli. Ini ulama, Pak. Siapa kita? Yang tidak ulama, namun kita tidak percaya kepada yang sudah belajar tahunan ilmu medis. Kembalikan kepada ahlinya. Kalau kita kembalikan kepada ahlinya, nyaman. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk berhusnudzan kepada Allah setiap hari, setiap perjalanan umur kita sampai akhir hayat. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan kita di atas tauhid dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang bertauhid di surganya. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.